Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Fala hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para konco-konco jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam Libni Atta'illah Asakandari engkang kawula hormati. Alhamdulillah kula sopanjenengan sedaya saged pinanggih malih wonten ing kesempatan menika kangge melanjutkan pengajian yang telah lalu, di mana pada pengajian yang telah lalu kula sopanjenengan sedaya sampun sami-sami nderekaken pengaosan tentang tata kramane tiyang berdoa, perintah untuk berdoa. Nah, untuk selanjutnya monggo kita lanjutaken kitab Syarhil Hikam menika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitarain amin. Ma min nafasin tubdihi illa walahu fika qadarun. Ma min nafasin ora ono utawi ambean. Lafat nafasin niku bi fathil fa'i kelawan ngangge fathai fa'. Jadi lek fathai fa' nafasin niku maknane ambean. Lek nafsin maknane nafsu utawa ati utawa awak. Wa huwa utawi nafas iku juz'un sak bagian minal hawa isaking hawa. Yakhruju kang metu, kang metu apa juz min batinil badani saking jerone badan fi juz'in ing dalem sak juz minaz zamani saking zaman. Ai min anfasika tegese saking pira-pira nafase sira. Tubdihi iku ngatoaken sira hi ing nafsin nafasin aituzhiruhu tegese mertelaaken sirahu ing nafas bi kudratillahi ta'ala kelawan kudrote kelawan kekuasaane Allah ta'ala la tubdihi ora nglairaken sapa sira hi ing nafasin illa walahu angin iku tetep kadhe Allah taala hale maha luhur sapa Allah fika en dalem sira qadarun apa pasten. Ai wal makna tegese utahe kang den karepaken iku annakulla nafasin sak temene saben-saben ambean maro kang wis liwat apa nafas iku muqaddarun den kira-kiraaken alaika ing ngatasé sira fihi en dalam kullu nafasin apa ta'atun ta'at au maksiatun uta maksiat au nikmatun uta nikmat au baliyatun utawa balak utawa coba. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, dawuhne Kiai Musonib, semua nafas, setiap ambean sing kula panjenengan etokaken saben dinten, setiap saat kita mengeluarkan nafas, kula mbek sampean iki mlebokno nafas, ngetokno nafas. Niki saben saat nafas yang kita keluarkan, pasti di dalam keluarnya nafas itu ada takdirnya Allah Subhanahu wa taala tentang diri kita. Kula kali sampean sampun ditulis nang Allah Subhanahu wa taala bahwa pada perjalanan nafas yang ke sekian juta kalinya, kulo ambek sampean bakal nemoni nikmat. Boh mangan lontong, boh mangan bakso, dan habisnya bakso itu pun akan ditakdirkan oleh Allah habis pada saat Anda bernafas yang keberapa kalinya. Kulo kali panjenengan bakal nggak ada cobong, ngoten. kula kali sampean bakal tabrakan. Umpama niki. Tabrakan niku wis ana takdir saking Gusti Allah. Kita akan mengalami musibah itu pada nafas yang keberapa kalinya. Niku wis wonten tulisane. Nek jare Gusti Allah, kita akan mengalami musibah pada nafas yang ke-1000, mboten mungkin kajenge maju yo ndak iso. Mundur nggih mboten saged. Setiap nafas niki sampun wonten ijirane teko Gusti Allah niku wis ana. Kula kalih panjenengan kate ijo. Kula kalih panjenengan katene kuning. Itu di nafas yang kesekian kalinya sampun kepanggih dening Allah Subhanahu wa taala. Kula kalih sampean bakal dadi wong pangkat pada nafas yang kesekian kalinya. Ketemu. Sampun wonten caratane dening ngarsane Gusti Allah. Sampean kajenge iso tuku mobil pamane merek niki buatan tahun sekian. Itu nanti panjenengan pembayarannya akan tiba pada saat nafas yang keberapa. Niku wis ana saking catatane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Uto maksiat nggih ngoten. Kula kali panjenengan pada nafas yang ke-2000 umpamanya. Panjenengan bakal ngelakoni maksiat sing rupa napa. Niku wis ana takdir saking Gusti Allah. Mbuh maksiat nyolong, mbuh maksiat ngombe minuman keras, mbuh maksiat ngepuki wong, mbuh maksiat korupsi, iku wis ketemu. Besok panjenengan duwe ambaan sing nomor sakmene panjenengan bakal korupsi, niku nampaan wis ditulis. Kita enggak mampu untuk menghindarnya. Panjenengan dadi wong nakal ngepol wena kali. Nak kenek digodak wong saking nemene nakal. Nang Allah Subhanahu wa taala ditakdir panjenengan. Kenakalan kita akan habis pada detik-detik nafas yang ketiga juta sekian sekian sekian. Niku wis ana saking Gusti Allah. Mila wonten dawuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au quddi'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'a. Tauni Gusti Allah, andai kata kita bisa menampakkan kehebatan dengan Al-Quran, kita bisa menghancurkan gunung, bisa membelah bumi, bisa meluluh lantahkan dunia untuk menjadikan seseorang beriman dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak bersamaan dengan takdirnya Allah sesuai dengan perjalanan nafas yang keberapa kalinya. Kula kali panjenengan nyaluk sukses pada waktu umur 26 tahun, kula kira-kira wis iso rabi. Jari arek wedok nih, iso rabi duwe anak, menimang seorang anak baik putra maupun putri sing dijaluk nang Allah Subhanahu wa taala njaluk umur selawi. Tapi jari Gusti Allah duduk umur selawi le. Pase kon niku besok pada waktu umur 31 tahun, nafas yang kesekian kamu akan mengalami perkawinan. Mbok yo to dijokno yo nopo, sampean usaha dengan sekuat tenaga, siapapun yang membantu sampean. Kalau Allah tidak mentakdirkan pada nafas yang pada waktu panjenengan karepne, niku ora bakal terjadi apa yang kita kehendaki. Senajan ndak dijaluk nang Gusti Allah, takdiri Gusti Allah wis muni, kon iki besok bakal rabi pada waktu umur sekian, nafas kamu yang kamu keluarkan pada nafas yang kesekian kalinya. Lho niku wis mesti terjadi sebab niku karsane Gusti Allah. Ndak iso punan, kula kali panjenengan akan ngereko daya mboten saged. Mulai umur yang keberapa, nafas yang keberapa panjenengan akan menjadi orang yang bertaubat, itu enggak ada yang tahu kejaba Allah Subhanahu wa taala. Dadi lek pun koyo ngoten, kula ambek sampean ndak usah bingung kuatir dadi wong apik, kaapian. Utawa kuatir dados wong sing kaelek, ndak usah bingung. Wis kabeh niku ana ning takdir Allah Subhanahu wa taala. lengkap dengan waktunya sekalian. Ayum dihi nerusakan sopa Allah. Ayum dihi tegesi ngelahirakan sopa Allah. Hi ing kodar, hi ing kulle nafasin, hi ing kodar bikudrotihi. Ayub rizu tegesi ngelahirakan sopa Allah. Hu ing makdur barang sing ditakdir Gusti Allah. Bikudrotihi kelawan pastene Allah. Fi dzalikan nafasi in dalam mengkunu amba'an. Dadi fakullu nafasin mongko utawi saben-saben nafas amba'an yub yabdu. Kang pertelo opo nafas mingka saking siro. Dorfun iku dadi dorof dadi wadah likodarin kadue pasten. Min aqdarillahi kang saking piro-piro pastene Gusti Allah. Yang fadhu lestari opo kodar fika ing dalam siro. Kainan ikuti nemu ma opo barang kana kang wis tinemu opo ma. Wayam bagi mongko sayuk cola kakadu siro. Al adabu opo toto kromo ma ahusartane Gusti Allah. Wa muraqabatuhu lan nginjen-nginjen ing Gusti Allah fi kulli nafasin ing dalam saben-saben ambaan min anfasika saking pira-pira nafas sira. Fatakunu mongko ana sapa sira fi kulli nafasin ing dalam saben-saben ambaan iku salikan wong kang ambah tarikon ing sijine dalan ilal hakim maring Allah zat kang hak subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Wa huwa makna kaulihim wa huwa utawi kaunuka fi kulli nafasin salikan ila akhirih iku makna kaulihim maknane dawane al-arifin aturuku ilallah nyatane dawuh aturuku ilallah aturuku utawi pira-pira dalan ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala iku bi adadi anfasil khalaiki kelawan wilangane pira-pira ambaane pira-pira makhluk. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, jadi Allah memang beriradah, Allah berkehendak meneruskan setiap nafas kita dibersamakan dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dadi koyok-koyok ambean kulo kali sampean setiap saat yang telah kita keluarkan ini adalah merupakan wadah takdir Gusti Allah. Mboten iso kulo kali sampean kajengi menghindar, enggak bisa. Apapun krena sing sampean lakoni, lek wis tutuk nang takdire Gusti Allah pada nafas sesuai yang dikehendaki Allah, maka kita tidak bisa maju, nggih mboten saged mundur. Maksiat paribasane nggih. Wong sing apik niki karepe ndak kepengin melanggar nang Gusti Allah. Mlaku-mlaku mriko-mriko kira-kira awak niki ndak didosa nang Gusti Allah, ya apa carane? Pun diingati-ingati wisan, kepingin enggak kenek dosa saking Gusti Allah, kepingin enggak maksiat saking Gusti Allah. Ngletek bengi-bengi melaku nang ngarepe mall kepethuk kanca. Nang kanca dijak dolen, ngulon terus, ngulon. Tutuk nang Surabaya ndek kono ana arek mayoran sabu-sabu. Pancene wong enggak tahu mengkonsumsi sabu-sabu. Akhirnya onok polisi teko tertangkap. Koncoliane podo melayu, awake dhewe tok ndak iso melayu. Dipekuk nang polisi, dimasukkan ketahanan. Kari getun tok, ya Allah. Ulapo sih aku mang kok melok koncoku nang Surabaya iki. Kok meneng onok umah lah, yo enak awakku. Ndak sampai terjumus, enggak sampai tumibo melok-melok ngelakoni dosa koyok ngeten iki. Nuwun sewu, ndak kateng ngersula wis. Ya wis. Duh, masyaallah, awak iki kok ngene sih? Artine ngersula, dudu ngersula nang kasane Gusti Allah, tapi ngersula kenapa? Awak niki kok sampai maksiat. Artine panjenengan ya tetep kudu adab kali Gusti Allah. Kudu tata krama, duh Gusti. Pun awak kula panjenengan mboten gadah rekom, mboten gadah daya. Pun kulo krena-krena sing sekirane awak kulo niki mboten tumiba wonten ndik barang maksiat. Mboten sejo-sejo kulo wau niki katene dolen nang arepe mall. Ternyata kok kepethuk kanca kulo. Kok wonten dik griya langge eco Gusti, punten ingkang agung Gusti. Mboten kadek misu-misu. Oleh ditangkap polisi awake ngamuk. Niki aku ndak salah iki, Pak. Sing salah iku koncoku. Aku lho ndak tahu ngonsumsi narkoba. Aku ndak tahu minum sabu-sabu, ndak tahu ngonsumsi sabu-sabu aku. Ya sepisan iki ae aku dijak nang koncoku ketepaan. Aku kok gelem saking wis apa siapa aku. Kurang ajar teman koncoku. Bangsat teman koncoku lho. Ngeten iki mboten oleh. Kulo kali panjenengan tetep kudu sopan. Nggih, panjenengan kulo salah. Mungkin nang Allah kulo panjenengan ditakdir kaya ngoten. Krana kulo pun ditakdir dadi tiang ingkang salah menurut hukum, monggo pun panjenengan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku wonten di negara kulo panjenengan sedaya. Kulo tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Saya tidak akan mencari kambing hitam siapa yang ngajak saya. Siapa yang membiayai saya sehingga saya bisa berbuat seperti ini? Mboten wis. Kula ndak katene ndoleki sapa-sapa. Yang jelas kula niki sampun pasrah datang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum saya lahir sudah ada catatannya dari Allah bahwa nafas saya yang kesekian kalinya, saya yang umur sekian akan dikenai tuntutan hukuman seperti ini. Tetap kudu tata krama panjenengan. Kudu sopan kali Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap nafas yang kita jalani. Nafas sing metu saking awak kula panjenengan sedaya. Nafas sing metu saking awak kula niki panjenengan harus punya keyakinan bahwa semua itu saking ngarsane Gusti Allah. Mboten katik bingung-bingung wisan. Apa maning katik maedo kanca. Dudu aku sakjane sing salah iki kancaku. Aku ngono ndak tahu ngonsumsi narkoba saking wis koncoku ngene. Dadi aku yo reken kejebak saiki. Rungono aku ndak katene anu maning awas kon. Nyeluk aku maning temen aku ndak katene moro. Lah. Ini ki jenenge kan kayak-kayak tidak menerima dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi krono awak ini ku menerima kesusahan akibat maksiat yang dia lakukan, dia mencari kambing hitam menyalahkan orang lain. Niku sing mboten angsal. Nek pancene wis takdir saking Gusti Allah kaya ngoten, ya wis sudah jadi. Enggak masalah pun. Siapa yang ngajak, sapa sing biayai, sapa sing barengi wis tak ngurus punan. Yang jelas itu semuanya adalah merupakan takdir saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala terjadi pada saat nafas yang kesekian kalinya. Dadi gampangane kula kali panjenengan niki di dalam setiap saat adalah tidak pernah salah di dalam menjalani sebuah menapak sebuah jalan menuju datang takdir Gusti Allah. Dadi nafas kula mbek panjenengan niku wis takdir pangeran wisan. Wis ana sirani dhewe kok cara komputer niku luwih lengkap daripada komputer. Nanti lek wis tutuk nafas yang sekian kamu noleh begini. Sampean kulek wis tutuk nafas yang kesekian sampean itu noleh ngalor. Kulek tutuk wis nafas sekian sampean itu bakal ngalami ini. Iku wis ono kabeh. Saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin itu akan terlepas dari nafas kita. Mila dipunaturaken wonten ing dawuh salajengipun la tatarokop ayyuhal muridu. La tatarokop ojo nginjen-nginjen siro ayyuhal muridu he wong kang ngarsakaken wusul datang Allah Subhanahu wa taala. Furughal aghyari ing bersine piro-piro petengi ati. Bersine piro-piro kepetengan. Ail waridati kang tumeka apa aghyar ala kalbika ing ngatasi ati siro. Wahya utawi aghyar, nopo aghyar niku? Nek kalimate aghyar niku maknane ya pira-pira beda. Cuma teng riki dimaknani zulumatun iku pira-pira kepatengan tahdusu kang anyar teko apa zulumat fihi ing dalam kolpak. Taulu kang ngalang-alangi apa aghyar bainahu ing dalam antarane murid wa baina syuhudil maula lan ing dalam antarane nyakseni zat kang nguasani kita. Wal huduri lan hadir ma'ahu sartane maula. Fa inna dhalika mongko sak temene mengkono-mengkono murakabah iku yak ta'uka bisa medhotaken apa zalika ing sira an wujudil muraqabati saking anane nginjen-nginjen lahu maring Allah fima in dalam amal huwa kang utawi Allah iku mukimu kamanggonaken sapa Allah ka ing sira fi in dalam bayani minal a'mali saking biro-biro amal alati kang tatawassalu kawe tumekoh sira biha kelawan amal ilahi maring Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, dadi kula ambek sampean niki ojo ngarep-ngarep kosongi piro-piro kepetengan sing ono di ati. Artine panjenengan ojo ngarep-ngarep ati niki bakal bersih. Wong panjenengan kula niki kali sampean menungso. Yang mana dengan adanya kepetengane ati niki kula kali panjenengan bisa terhalang untuk sampai datang ngarsane Gusti Allah. Katene ibadah, duh. Lapo aku katene ibadah wong kelakuanku koyok ngene. Bendino aku sirsiran. Bendino aku nyenuk. Bendino aku tukaran. Lapo katene sembayang, danok gaeni sembayang. Tak sembayang wis. Kapan kon katene sembayang? Aku katene ngenteni bersini hati. Aku lek sembayang ku nak nyetrum blas nang Gusti Allah. Lah terus nek ndak nyetrum blas, kok ndak katene sembayang? Endak, lho. Ojo sampe ngoten kula kali panjenengan sedaya. Kula kali panjenengan lek katene ibadah nang Gusti Allah ngenteni bersini hati. Maka masa penantian moso ngenteni bersini hati kula kali panjenengan iki kulo kali panjenengan akan telat. Masa kita terkikis habis oleh hanya penantian saja. Singkat ini sodako ngenteni ikhlas. Singkat ini sembayang ngenteni duwe rizki sing halal. Singkat ini haji ngenteni tahun piro padahal duwe wis akeh. Ini kumbatan yang salah. Penantian ini bisa memutuskan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mula apa digawe ngenteni? Wis berangkat to wis. Singkatene ibadah, langsung ibadah. Singkatene salat, langsung salat. Ojo ngenteni kapan-kapan sampean. Singkatene apik nang wong, ya langsung apik. Oh, aduh awakku saiki kotor aku. Aku katanya nyedek nang ustaz iki wedi disenen aku. Sik ngenteni ati rodok bersih titik. Lho. Panjenengan katene ngenteni bersihne ati. Ndak bersih-bersih wong panjenengan nek donya niki panggenane kotor. Kula kali panjenengan niki wis cukup murokobah kali Gusti Allah. Awak niki ditibakno nang penggawean opo mawon? Wis apa jadi pangeran kabeh wis. Nang Gusti Allah ditibakno wonten ndek penggawean paribasane. Ibadah ya wis ibadah iku sampeyan reken pun. Lek kula kali panjenengan nang Gusti Allah ditumibakno wonten ndek penggawean sing maksiat. Lah iki mikiran nang Gusti Allah, masyaallah. Aku kok ditakdir ngene nang Gusti Allah. Jaluk sepurae nang Gusti Allah sing akeh. Tutup malah menyalahkan orang lain atau mencari kambing hitam atau mencari sebab-sebab dia terjerumus dalam perbuatan yang salah. Kok nang Allah Subhanahu wa taala dipalingi bangkrut. Nyebabno sing nyebabno kebangkrutan digoleki. Aduh, aku nyambut gawe bangkrut rek. Biyen cek enake penggaweanku gara-gara bojoku iki sing koyo ngene. Bojoku ki apa penggaweane nek karo-karuan dadi aku yo kacar-kacir. Bojoku ki apa ndak iso noto keluar masuke duit. Akhirnya aku yo kacar-kacir. Dagangku dadi koyo ngene, ambruk kabeh, entek kabeh. Kok andai kata ndak dibojo iki kan lumayan aku biyen. Lah niku. Dadi koyo-koyo ndak ini ku mboten trimo nang kodhare Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hakikatnya panjenengan sedang melakukan apa saja, sedang alami apa saja, nafas kita ini selalu menjadi ukuran bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jatuh di sesuatu yang kita suka atau kita enggak suka. Wis pas nih kumpulan. Ojo sampai katik ngenteni-ngenteni, langsung mawon. Jadi fal matlubu mongko utahe kang den suprih mingka saking sira al muadzabatu. Iku netepi alama ing atase barang anta utawi sira iku fi ing dalem wa muraqabatul maula lan nginjen-nginjen ing zat kang masani fi dzalika ing dalem kono-kono ma anta fihi Sampean tepak-tepak penggawean nopo mawon, tetep sampean temeni. Nyambut gawe kok rugi. Ojo katik maitu, apa kok rugi wis. Sing penting aku saiki niat nyambut gawe ngelaksanakno perintah Gusti Allah. Dening tiga ibadi ya alhamdulillah. Enggak tiga ibadi ya wis terserah apa jare Gusti Allah. Saenake wis. Saenake ati. Lek jare Gusti Allah iki aku ditakdir abang ya akan abang. Jadi kudu sampe tetep mawon. Lek tepak tumi bonten dek maksiat, kita harus tetep. Ojo sampe pindah-pindah artine duduk tetep wonten dek maksiat mboten. Pada saat maksiat kita tetap harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah lek kula mek sampean wis eling nang Gusti Allah otomatis nglereheni nang maksiate. Wala tastaghil lan ojo ketungkul sapa sira bima kelawan barang yuri tukang nekaken sapa Allah ing ma ala qalbi kae ngatasi sira. Min zulmatin saking petang au nurin uta padang. Sampean dikei opo nang Gusti Allah saja direken wis. Dikei keberhasilan enggak usah mensyukuri keberhatian wis pokok sampean laku ibadah. Ya sampean nilai ngoten mawon tapi jangan berhenti. Barang yang sudah ya wis. Yang sudah ya sudah, yang belum mari kita perbaiki. Artinya tetap muraqabah. Tetap nginjen-nginjen nang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tetap niti-niti karo Allah Subhanahu wa taala. Walau qala fa inna dzalika yaqta'u. Lau qala lamono dawuh sapa musannif. Fa inna dzalika mengko sak temene tarakkub iku yaqta'u mego taken apa tarakkub amma saking barang. Wa kang utawi Allah iku muki muka kang manggonaken ing sirofi ing dalemah lakana moko yaktine ono apa kaul aula iku luwih utama ande kata damu fa inna dzalika yaqtau ka amma huwa muki muka fihi mestine luwih utama mboten mboten katik yaqtau ka an wujudil muraqabah mboten katik langsung mawon. Jadi niscaya tarakkub kita ini oleh kula kali panjenengan ngenteni bersihnya hati niku secara otomatis ndadekno waktu kula panjenengan sedaya kosong tanpa kegiatan yang bersifatkan ibadah dateng ngarsane Gusti Allah. Krono kula kali panjenengan ngenteni yontek wis. Waktu kita menunggu itu telah habis. Pada saat kita menunggu niku wis ndak ana kegiatan apa-apa krono ngenteni. Mila saking menika panjenengan mboten nawi ngrantosipun. Jadi kita ditibakno wonten dik kelakuan napa mawon, muraqabah kula kali panjenengan tetep kudu dateng ngarsane Gusti Allah. Tepak nglakoni kebagusan ya tetep kudu muraqabah dateng Gusti Allah. Tepak nglakoni kaelekan kula kali panjenengan ya tetep kudu muraqabah kali Gusti Allah. Lek apik monggo tambah diapiki, lek elek monggo dilereni krana niku merupakan larangan saking ngarsane Gusti Allah. Wa wajhu kaunihi qati'an anna nafsaka tasululaka wa taqulu law kunta min ahli iradati lama waradat hadhil aghyaru 'alaika ma kathrati ibadatika. Kok iso diarani pedot? Ya napa niku critane? Nggih. Sebab lek panjenengan niku wis ngeroso ngenteni, wis ngenteni ente kotoran sing wonten di ati sehingga panjenengan tidak berbuat apa-apa. Otomatis nafsuniku menghias-hiasi datang kula panjenengan. Ya apa? Kon ngopo kaken dosa? Akhire kon ndonga ndak ketrimo nang Gusti Allah. Kon ndak akeh dosa kon insyaallah ketrimo. Berhubung dosamu kakean. Dadi ya ngene iki wis dadine. Kok andai kata awakmu iki termasuk wong sing dikarepi Gusti Allah, otomatis kon njaluk mesti ketrimo. Lu krono dungone nang Gusti Allah ndak diterima akhir ibadahe mandek. Ngenteni bersihne ati. Lu dalam nangkap penantian niki kan panjenengan ndak nglakoni apa-apa. Encara kitab hikam kira-kira lek ngenteni bersihne ati ku ojo meneng, mbuh ambek maca napa, mbuh ambek nglakoni napa, barang sing apik-apik monggo kita lampahi. Pakaten bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam ingkang saged dalem aturake mandar muga dadoso ilmu ingkang manfaat soho barokah fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sakmenten ingkang saged dalem aturake akhirul kalam wal afaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.